Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ikhwafiddin azakumullah. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita sanggup untuk menghitung satu demi satu, kecuali menyikapi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara nikmat yang insya Allah akan kita rasakan, yaitu berlangsungnya acara tahunan kita, yaitu Daurah Asy-Syariah yang ke-13. Mudah-mudahan pelaksanaan daurah ini bisa berlangsung sebagaimana yang kita cita-citakan dan kita harapkan. Dan semua itu tentu ba'dallah tidak lepas dari segenap upaya usaha yang kita tunaikan. Ikhwafiddin azakumullah, pada kesempatan tausiah ini saya ingin menyampaikan wasiat baik untuk diri saya maupun antum semua, terkhusus segenap panitia yang telah bekerja keras dalam beberapa hari ini dalam rangka untuk bisa tertunaikannya acara yang kita nantikan selama ini. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa memancangkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya yang ma'ruf telah kita ketahui. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat-niatnya. Maka penting sekali keikhlasan itu senantiasa terpancang pada diri kita, tertanam di dalam hati kita. Dan keikhlasan ini jangan sampai berubah, karena sesungguhnya bisa saja seseorang pada awal aktivitas dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Kemudian di tengah perjalanan aktivitas tersebut, niatnya berubah. Wal'iyadzubillah. Maka hendaklah kita untuk senantiasa meniatkan apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Karena sesungguhnya keikhlasan itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal seseorang. Selain ada syarat yang lain, yaitu al-mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengikuti apa yang telah diperbuat, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jadikanlah ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadi landasan amal kita, sehingga amal kita berbuah kebaikan-kebaikan, sehingga amal kita memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi segenap manusia yang mengambil ataupun memanfaatkan dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Sungguh sangat merugi manakala amal yang kita perbuat dalam rangka untuk mencari sesuatu yang sifatnya keduniaan. Sungguh amat merugi manakala amal yang kita perbuat hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang per orang. Dan sungguh amat merugi seseorang yang beramal hanya lantaran ingin mendapatkan atau ingin dilihat oleh manusia, ingin mendapatkan ridha manusia. Karena sesungguhnya manakala seseorang mengharapkan ridha manusia, maka sesungguhnya ia melakukan sesuatu yang tidak akan bisa dipenuhi selama-lamanya. Karenanya, ikhlaskanlah apa yang kita perbuat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan ajr, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat menjadi amal jariah, karena kita telah mengantarkan orang-orang, sekian banyak manusia, sekian banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ilmu. Kita antarkan mereka untuk meraih ilmu, yang dengan ilmu itu ia beramal. Dengan itu mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan amal jariah, karena telah memudahkan seseorang untuk kemudian meraih ilmu. Dan ilmu itu kemudian menjadi petunjuk, menjadi huda atau hidayah bagi orang yang mengamalkannya. Ikhwafiddin azakumullah, disinilah pentingnya keikhlasan senantiasa terpancang pada diri kita. Kemudian juga yang kedua saya wasiatkan, hendaklah di dalam melakukan amalan-amalan ini, terkhusus ikhwana dari kalangan panitia yang telah beberapa hari ini mempersiapkan segala sesuatunya demi terselenggaranya acara ini dengan sebaik-baiknya, yaitu hendaknya senantiasa memancangkan semangat di dalam beramal kebaik, di dalam beramal soleh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, beliau menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat pada dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau lemah. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mendorong kepada kita untuk senantiasa bersemangat di dalam amal-amal kebajikan. Dan kita pun harus mewaspadai bagaimana makar dan tipu daya syaitan, sehingga kemudian semangat yang sudah ada pada diri kita kemudian melemah dan melemah, sehingga kemudian seseorang menjadi futur, loyo, tidak mau berkarya, tidak mau beramal saleh, tidak mau melakukan kebajikan-kebajikan. Wa'iyadzubillah, jangan sampai hal demikian menimpa pada diri kita. Tapi hendaknya kita terus bersemangat seraya kita mewaspadai tipu daya syaitan. Apa di antara tipu daya syaitan? Tipu daya syaitan itu di antaranya adalah timbulnya kesalahpahaman di antara kita. Timbulnya kesalahpahaman di antara sesama panitia. Ketika timbul kesalahpahaman, salah satu kemudian menurun semangatnya. Entah perasaan-perasaan apa yang kemudian muncul di dalam dirinya ketika kesalahpahaman-kesalahpahaman itu timbul. Maka yang demikian ini jangan sampai terjadi. Apalagi di saat-saat kita dalam keadaan lelah, setelah seharian kita bekerja, seharian kita menunaikan tugas sebagai panitia, tidak mustahil kemudian timbul salah paham di antara sesama panitia. Jangan sampai kemudian kesalahpahaman ini dibesar-besarkan sehingga kemudian mempengaruhi keadaan hati kita. Hati kita yang kemudian tadinya ikhlas kemudian tiba-tiba melemah dan melemah. Jangan sampai demikian ini terjadi. Manakala terjadi kesalahpahaman, itu adalah sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Karena yang namanya manusia di dalam satu bentuk kelompok kerja, sekian banyak pendapat, sekian banyak pikiran, sekian banyak ide, mungkin ada di antara ide-ide kita, pikiran-pikiran kita yang tidak diterima, atau mungkin terjadi adu gagasan, atau mungkin terjadi kesalahpahaman informasi sehingga dengan demikian timbul satu dengan lainnya keadaan yang genting. Hal yang demikian jangan sampai kemudian melemahkan diri kita untuk terus beramal kebajikan. Tetapi hendaknya kita satu dengan lain, yaitu bersikap tasamuh. Bersikap tasamuh. Apabila timbul salah faham, segera kita upayakan, kita rekatkan. Jangan sampai kemudian kesalahpahaman ini menjadi celah bagi syaitan untuk membisikkan sesuatu yang akan menjadikan lemahnya semangat kita. Kita harus senantiasa ta'awun di antara ikhwah kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka segeralah manakala timbul kesalahpahaman itu, lapangkan hati kita, lapangkan dada kita untuk bisa menerima keadaan. Jangan kemudian kesalahpahaman itu diperuncing yang kemudian melemahkan semangat yang ada pada diri kita. Waliyadzubillah. Tafahum, saling memahami. Kemudian juga kita bisa memberi uzur kepada saudara kita. Karena sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini sangat rentan dan rawan untuk kemudian disusupi oleh tipu daya syaitan, dan ini akan memperlemah kesatuan persatuan yang semestinya kita galang di dalam mewujudkan amal yang besar ini. Oleh karena itu, tetap terus kita pupuk semangat kita sebagaimana wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk terus bersemangat dalam melakukan sesuatu yang akan bisa memberikan manfaat kepada diri kita. Sungguh amalan ini adalah amalan yang mulia, amalan yang akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Terlebih daripada itu, apa yang kita lakukan ini adalah merupakan satu bentuk kegiatan yang membawa citra dakwah as-salafiyah. Manakala kegiatan-kegiatan, terkhusus kegiatan yang dua hari ke depan kita tunaikan, memberikan noktah hitam di masyarakat, maka nama dakwah as-salafiyah itu pun akan menjadi sesuatu yang buruk di mata masyarakat. Oleh karena itu, jaga baik-baik amanah ini, jaga baik-baik misi yang sedang kita emban. Sekian banyak musuh-musuh dakwah yang ingin menghancurkan dakwah as-salafiyah ini, dan tentu saja apa yang kita perbuat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya kepada salafiyin, tetapi dampaknya sangat luas, yaitu kepada masyarakat Bantul, masyarakat Kabupaten Bantul pada khususnya. Oleh karena itu, tugas yang mulia ini adalah merupakan satu bentuk kepercayaan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja di dalam melaksanakan amalan yang besar ini, kita tidak bisa beramal satu-satu, beramal secara individual, tetapi amalan-amalan kita harus terkoordinasi dengan sebaik-baiknya. Harus bisa kita benar-benar menjaga satu hal, misalnya seksi humas. Seksi humas dari mulai awal kita menyatakan akan menyelenggarakan daurah ini sudah bekerja dari awal, dari mulai pengurusan surat menyurat, dari mulai menghubungi instansi-instansi pemerintah, menghubungi instansi-instansi lainnya, sampai pelaksanaan acara berlangsung, seksi humas terus bekerja. Walaupun acara sedang berlangsung, seksi humas yang mungkin sebelum acara berlangsung, di antara salah satu rincian tugasnya yaitu menghubungi masjid-masjid, musola-musola yang ada di sekitar kota Bantul ini, yang masjid ataupun musola itu akan ditempati oleh tamu-tamu kita, peserta-peserta daurah dari luar kota. Seksi humas menjalin hubungan dengan para takmir masjid ataupun musola yang akan ditempati. Bukan berarti setelah para peserta itu kemudian bisa menempati satu masjid, lantas tugas humas selesai. Belum. Belum selesai. Ketika acara berlangsung, seksi humas mengontrol pula. Berkeliling ke masjid-masjid, musola-musola, bagaimana keadaan para peserta daurah di sana. Mungkin ada yang memerlukan sesuatu, mungkin ada yang salah faham dengan pengurus takmirnya, harus segera diselesaikan. Jangan sampai kesalahpahaman ini memicu, menjadikan citra salafin di mata para takmir, masjid, musola jadi jelek misalnya. Itu tugas humas, tugas yang sangat berat. Dan tentu saja tugas ini tidak bisa dipikul oleh orang per orang, tetapi oleh sebuah tim, oleh sebuah kelompok yang satu dengan lainnya, bahu-membahu, ta'awun. Ya. Ini tugas yang sangat berat sekali. Dan tentu saja seksi-seksi yang lainnya, ya, sarana-prasarana, seksi acara, dan yang lain sebagainya, semuanya memiliki peran masing-masing. Dan semua itu tentu memiliki resiko ataupun memiliki konsekuensi tugas, manakala tugas itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ta'awun, insyaallah pekerjaan itu akan membuahkan sesuatu yang baik. Maka ikhwafiddin azakumullah, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengeratkan koordinasi kita sehingga pelaksanaan daurah nasional ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelaksanaan daurah tidak hanya 2 hari ke depan, tetapi pada masa-masa yang akan datang pelaksanaan daurah ini bisa senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi kita berharap Allah senantiasa menolong kita, Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita sehingga amalan ini bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi diri kita dan bagi masyarakat kaum muslimin pada umumnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.